الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وتنا مقدمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعالمين للعاملين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ونصح الأمة وبين للناس جميعا ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه ولم يترك شرا الا حذر الأمة عنه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء الى المحجة البيضاء على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ليلها كنهارها فترى عليها اصحابه نيرة مضيئة وتلقاها عنهم كذلك القرون كذلك القرون المفضلة وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة عنهم كذلك القرون المفضلة حتى تجهم الجو في ظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام الإسلام وأهله وصاروا يتخبطون فيها خبط الأشواق خبط عشواء ويبينون معتقداتهم ويبنون معتقداتهم على نفس العنكبوت نعم وأهوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى setelah membaca menyampaikan basmalah dan khutbatul hajah innal hamdalillah dan seterusnya penulis mengatakan amma ba'du fa inna Allah taala sunnya Allah Subhanahu wa taala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Bagaimana nanti akan dijelaskan bahasa yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan hak maknanya adalah amalun saleh, amal yang saleh. Kalau untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin untuk rahmat bagi alam semesta, jin dan manusia. Namun tidak semua makhluk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian orang menerima rahmat Allah sehingga menjadi orang-orang yang beriman dan sebagian menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga memilih kekafiran. Maka istilah rahmatan lil alamin bukanlah sama sekali tidak ada hubungannya dengan dalil moralisme bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di Quran. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat untuk semesta alam artinya jadi utusan Allah untuk semesta alam. Namun sebagian manusia menerima rahmat Allah dengan beriman, dan sebagian lagi menolak rahmat Allah. Wa qudwatan lil 'amilin, dan dia adalah qudwah, dia adalah uswah bagi orang-orang yang tidak beramal, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teladan yang terbaik dalam beribadah, dalam berislam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hujjatan 'alal 'ibad ajma'in, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah atas seluruh hamba seluruhnya. Maka dengan diutusnya utusan, maka manusia tidak lagi memiliki alasan untuk bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum datangnya utusan, maka boleh jadi orang beralasan, ya Allah, saya bermaksiat karena tidak tahu kalau ini maksiat. Saya berbuat demikian, melakukan hal yang terlarang karena tidak tahu kalau ini terlarang. Setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka alasan ini sudah tidak bisa jadi alasan. Fa'atal amanata, maka beliau pun menunaikan amanah, wabalagh risalah, dan menyampaikan kerasulan, menyampaikan wahyu, menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan, wa nasahal ummata, dan dia adalah orang yang menghendaki kebaikan untuk umatnya. Beliau sangat menginginkan agar umatnya mendapatkan hidayah, masuk surga, dan terbebas dari neraka. Wa bayyana linnasi jami', dan Nabi telah menjelaskan kepada manusia semua yang mereka butuhkan. Fi usuluddinihim wa furu'ihi, baik dalam pokok agama ataupun dalam cabang agama. Maka perkataan penulis di sini mengisyaratkan kalau boleh, kalau beliau di sini membolehkan istilah usuluddin dan furu'uddin. Saya katakan isyarat bahasanya beliau di sini karena tempat yang lain Syekh Utsaimin mengingkari dan melarang istilah usuluddin dan furu'uddin, semisal di syarat dia untuk al-usul min ilmu usul. Dan pernah kita sampaikan bahasanya istilah usuluddin dan furu', usul dan furu' itu ada sisi benarnya. Sebagian ulama menggunakan istilah usuluddin dan furu' untuk dengan memaknai usuluddin adalah masalah aqidah dan furu' masalah adalah ahkam fiqhiyah amaliyah. Dan ini ada sisi benarnya, bagaimana penjelasan saya Salah Fauzan di akidah tauhid. Akidah disebut usul karena dia menjadi landasan diterimanya sebagai amal ibadah. Adapun hukum fikih, salat dan yang lainnya, maka dia adalah cabang karena hukum-hukum ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika akidah pelakunya adalah akidah yang benar. Maka akidah adalah pokok. Jika akidah itu rusak, akidah seorang itu rusak, maka sholatnya, puasanya, semuanya tidak ada nilainya. Maka puasa, sholat, dan yang lainnya adalah cabang dari sisi ini. Dan akidah adalah pokok. Falam yada khairan, maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satupun kebaikan yang mengantarkan ke dalam surga kecuali telah Nabi jelaskan dan kecuali telah Nabi motivasi umatnya agar melakukannya. Dan tidaklah Nabi meninggalkan satupun kejelekan kecuali telah Nabi ingatkan umatnya agar tidak melakukannya. Jika demikian, maka setiap muslim wajib berkeyakinan sebagaimana yang baru saja kita baca, yaitu tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Nabi jelaskan, dan tidak ada satupun keburukan kecuali telah Nabi ingatkan. Wajib menjadi keyakinan setiap muslim. Berdasarkan hal ini, maka Islam tidak membutuhkan bid'ah dengan berbagai bentuknya. Baik bid'ah dalam masalah akidah ataupun bid'ah dalam masalah ataupun dalam masalah ibadah, karena seluruh kebaikan telah Nabi jelaskan. Seluruh kebaikan telah Nabi jelaskan. Semua hal yang mengantarkan ke surga telah Nabi jelaskan. Maka kita tidak butuh bid'ah untuk mendekatkan kita kepada Allah dan memasukkan kita ke dalam surga. Hatta tarka ummatahu 'ala al-mahajjati al-baita, sehingga Nabi tinggalkan umatnya ketika beliau wafat dalam keadaan umatnya itu meniti jalan yang jelas. Manakah jalan surga, manakah jalan menuju neraka, manakah jalan menuju ridha Allah, manakah jalan menuju murka Allah, jelas. Nabi tinggalkan umatnya dalam keadaan jelas, bisa membedakan jalan ini dan jalan itu. Manakah kebaikan yang mengantarkan ke surga dan manakah kejelekan yang mengantarkan ke neraka Allah, jelas. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Begitu jelasnya, maka digambarkan lailuha kannahariha, malam dan siang seakan-akan sama. Semuanya jelas terang. Semuanya terang. Fasara 'alaiha, maka berjalan di atas jalan yang jelas ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nayyiratan mudhi'atan, dalam keadaan jalan tersebut terang dan bercahaya. Wa taqara'a 'anhum, dan menerima jalan tersebut dari para sahabat, kadzalika, dalam keadaan terang, al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi utama. Maka tabi'in dan para tabi'in pun dan orang-orang yang berjalan di atas jalan para sahabat, mereka jumpai agama ini dalam keadaan terang benderang, jelas mana hak dan mana batil, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan itulah yang diajarkan para sahabat kepada para tabi'in dan para murid mereka. Hatta tajama jauh, sehingga berubahlah cuaca. Berubahlah cuaca. Cuaca pun berubah. Bidulumatil bidah al-mutanawi'ah, dengan kegelapan berbagai bentuk bid'ah yang beraneka ragam. Yang dengan berbagai bid'ah tersebut, mubtadi'uha, para kreator-kreatornya, orang-orang yang melakukannya itu kada melakukan makar, mengusak Islam dan kaum muslimin. Maka semua bid'ah adalah makar, mengusak Islam dan kaum muslimin, menjerumuskan kaum muslimin. Dikira ini adalah jalan surga atau jalan neraka, maka semuanya adalah makar. Baik orangnya, pelakunya menyadari kalau itu adalah makar, ataupun tidak menyadari, atau bahkan dia anggap ini adalah kebaikan, maka itu pada hakikatnya adalah makar bagi kaum muslimin. Terus ke Rabb ta'ala yahmidinahu fi awliya'ihi alladhina wahabahu min al-imani wal ilmi wa hikmati ma bihi yasudduna ha'ula il-ahdari wa yurduna kaidahum fi nuhurihim fa maqama ahadun bi fitatin illa qayyadahu allahu wa lahul hamdu min ahli sunati man yadhatu fitatahu wa yudhilha wa kana fi muqalimatin qa'imina ala ha'ula il-mubtadi'ati Syekhul Islami, Syekhul Dini, Ahmad Ibn Abdul Halimi, Ibn Abdul Salami, Ibn Taymiyata Al-Haroniyu, Ibn Abdul Masyiyu, Al-Mauludu, Fiharola, Yomad Ibn Ibn Al-Asiri, Bin Syahri Rabi Al-Awali, Sanat wahid wasitun ba'da situmi'ah hijriyatan wal mutawaffa mahbusan zulaman zulman fi qalati dimasqa fi dilqa'ati salah samaniyah wa isrun ba'da sabumi'ah hijriyatan wa mahbusan walakul mu'allafah terkafir atau dibayang sunati wasawfi di arkanina wa hadmil bidai. Nah, wa rabbu dan Allah tabaraka wa ta'ala, dan ar-rab itu jika dimutlakan maknanya adalah Allah. Jika tidak jika idofa maka bisa untuk makhluk rabbul bait, rabbul ibil dalam hadis tentang masalah barang hilang. Jadi kalau tanpa idofa maka tidaklah maknanya kecuali Allah ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjaga agama ini dengan melalui para kekasihnya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka, para kekasihnya, iman, ilmu, dan hikmah. Maka mereka pun berdakwah dengan hikmah. Mereka berdakwah dengan ilmu dan mereka berdakwah dengan hikmah sehingga mereka meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dengannya mereka menghalangi haulail a'da, mereka para musuh-musuh Islam. Dan dengan mereka Allah Subhanahu wa taala menolak budaya mereka. Ya, menolak budaya mereka, dikembalikan budaya itu ke leher mereka, artinya menolak dan menangkal budaya mereka. Maka tidak ada satupun orang yang bangkit dengan membawa bid'ah kecuali qayyadallahu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, walhamdulillah Allah datangkan seorang ulama ahlu sunnah yang menghancurkan bid'ahnya dan membatalkannya. Wa kana fi muqaddimatil qa'imin, dan di antara dan orang yang terdepan al-qa'imin, di antara orang-orang yang bangkit melawan bid'ah, qa'imina ala, bangkit untuk menghadapi mereka-mereka ahli bid'ah adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah, yang terkenal dengan sebutan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nama asli beliau adalah Ahmad, nama bapak beliau adalah Abdul Halim, dan nama kakek beliau adalah Abdul Salam. Dan Abdussalam Ibn Taimiyah ini adalah penulis kitab Muntaqa Fil Akhbar Mustafa, yang merupakan matan dari Mailul Awtaq. Al-Harani, beliau lahir di Haran, summa di Maski, kemudian beliau berpindah ke Damaskus dan berbicara dan menetap di Syam, Damaskus. Al-Mawlud, beliau terlahir di Haran pada hari Senin pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah, maksudnya abad ke-7. Dan meninggal dunia mahbusan dalam keadaan di penjara zulman karena dizalimi di Qal'ati Dimasqa, di benteng Damaskus pada bulan Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Walahu mu'alafat, dan dia memiliki karya yang banyak di bayani sunnah, dalam menjelaskan sunnah. Ya, sunnah di sini maknanya adalah aqidah yang benar. Dan banyak para ulama yang disebut dengan, dinamai dengan sunnah, dan artinya adalah aqidah. Semacam sunnah karya al-ajuri, sarh sunnah, karya Berbahari, Sahu Sunnah, karya Al-Muzani. Sunnah maknanya artinya adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penggunaan sunnah dalam artian aqidah adalah menggunakan istilah sunnah dengan menyebut yang paling penting dan yang paling pokok dalam sunnah. Karena yang paling pokok dan yang paling dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling vital, yang paling mendasar adalah akidah. Maka dari sisi ini, mengingat itu adalah yang paling bukan, maka disebutlah sunnah, tersebutlah akidah dengan istilah sunnah. Demikian penjelasan Ibnu Rajab di Jami' Ulum wal Hikam. Wa qawtid, dan menguatkan fondasi atau tiang-tiang penegaknya, dan menjelaskan atau menghancurkan sebagai bentuk bid'ah. Iman. Wamimma alafahu fi hadzal babi risalata al-fatawa al-samawiyah. Ya, wamimma risalatu. Wamimma alafahu fi hadzal babi risalata al-fatawa al-samawiyah allati katabaha jawaban li su'alin wa radda alaihi risalati bisumi adin wa samaniyatu wa bisunat hijriyatan min hamata baladun fisham. Yas'alu fihi amma yaquluhu al-fuqaha'u wa a'immatu dini fi ayati sifati wa ahadithiha. Fa'ajabu bijawabin. Fa'ajaba bijawabin yaqul fi hawali salatu wa samimina sifatan. Wahsala lahu bidalika mahnatan wa mihnatun wa bala'un. Fajazahu Allah ta'ala anil islami wal muslimina afdalal jazai. Walamakana fahmu hadal jawabi wal ihaqatu bihi lima yashiku ala kathirin min wara'ihi akbaktu an ulakhisal muhimma minhu ma'ajiyadatin tadu'ul hajatu ilaiha wa samaituhu fakharu bil bariyati ditarfisil hamawiyati fakotobatuhu li awali maratin di sanati alkun wa salatu mi'atin wa samanu samanina hijriyatan wa'a ana uhidu Tabakahu bil maroti asaniyati. Warubama goyartu maro'aitu minal maslahati tabirohu min ziyadatin au hadzin. Wawroha alu ayyati ala amalana. Halisan iwajidihi wa nafikan ibadihi innahu jawadun karimun. Nah. Wa mimma ala fad yang terkarya yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah di hadal bab dalam masalah ini yaitu bab u'ab. Bab apa? Aratu alal bidah adalah risalah satu buku yang judul Fatawa Hamawiyah yang beliau tulis sebagai jawaban untuk pertanyaan yang datang kepada beliau pada tahun 698 Hijriah dari satu negeri namanya Hamah, maka disebut Hamawiyah. Fisham, satu negeri yang ada di Syam, dan Syam itu sekarang adalah Yordan, Palestina, Lebanon, Suriah, itu Syam. Yang selalu di pertanyaan dalam pertanyaan tersebut tentang apa perkataan para lelaki dan para imam di ayat sifat, tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadis yang bicara tentang sifat Allah. Maka beliau memberikan jawaban, yang jawaban beliau itu yang terdiri kurang lebih terdiri dari 83 lembar halaman. Wa hasalallahu, dan beliau mendapatkan dengan sebab tulisan ini ujian, masalah, bebala dan cobaan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada beliau anil Islam wal muslimin karena jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin, afdhalul jaza, sebaik-baik balasan. Wali makana, jadi karenakan memahami jabat Ibnu Taimiyah dalam Fatawa Hamawiyah wali ahattah bihi, dan menguasainya, menguasai dengan baik jawaban tersebut. Dan satu hal yang sulit bagi banyak para pembaca buku tersebut. Maka aku ingin meringkaskan aku ingin meringkas al-muhim, yang penting-penting saja, yang tidak penting, yang kurang urgen dibuang, aku buangi yang kurang urgen dan aku sisakan yang urgen-urgen, masih ada ditambah dengan berbagai tambahan tadaul hajatu yang memang diperlukan. Dan aku namai buku ini Fathu Rabbil Bariyah, maknanya adalah ilham. Fathu di sini maknanya ilham. Ilham dari Rabbul Bariyah, Bariyah maknanya makhluk. Dari Rab, seluruh makhluk, di Talqisil Hamawiyah, bahkan Talqis atau ringkasan dari Hamawiyah. Dan aku cetak buku ini pertama kali aku cetak pada tahun 1380 Hijriah. Itu tahun 1980. Ini 1380, 20 tahun sebelum 1980, 1970-60. Dan perlu diketahui bahasanya Fathu Rabbil Bariyah ini adalah karya pertama dari Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karya beliau yang pertama kali dalam dunia buku dan dunia tulis-menulis adalah buku ini, Fathu Rabbil Bariyah. Bagaimana karya pertama dari Al-Albani, Zaman Madah Sudan Al-Albani adalah Tahdhib Sajid, An-Ittikhadil Guburil Masajid. Itu karya yang pertama dalam bidang fikih, dan karya beliau yang pertama, Tahdhib Sajid. Sedangkan Zaman Al-Zaymin, karya beliau yang pertama adalah buku ini, Al-Khis untuk Hamawiyah. Wahauna dan ini aku mengulangi pencetakannya untuk kali yang kedua. Maka ini adalah kata pengantar untuk cetakan yang kedua. Warubama goyarku dan boleh jadi aku ubah kalimat-kalimat yang aku melihat maslahat menuntut untuk mengubahnya. Boleh jadi aku tambahi dan aku hilangkan. Wallaha as'alu dan hanya kepada Allah. Aku meminta dan hanya kepada Allah aku meminta agar Allah jadikan amalku ini adalah amal yang ikhlas karena mengharap wajah Allah dan bermanfaat untuk hamba-hambanya. Innahu jawadul karim, dia adalah zat yang maha pemurah lagi maha pemurah. Kita masuk pada al-babul awal, bab yang pertama. Bab awal fi ma yajibu ala abdi fi dinihi. Al-wajibu ala abdi fi dinihi wa tiba'u ma qalahu Allah ta'ala wa qalahu rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qulata'u rasyiduna al-mahdiyuna min ba'dihi minah suhabati wa tabi'in lahum bi ihsani wa dhalika anna Allah ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati wal huda wa aujaba ala jami'in nasi ay yu'minu bihi wa yattabi'unahu zahiran wa batinan fa qala ta'ala. Bab yang pertama fima yajibu ala al-abdi, tentang kewajiban setiap hamba berkaitan dengan agamanya. Jadi kewajiban setiap hamba berkaitan dengan agamanya adalah mengikuti apa yang difirmankan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti al-khulafa ar-rasyidun, para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah manusia-manusia yang benar ilmunya al-mahdiyun, benar amalnya al-mahdiyun, dan benar ilmunya. Min ba'di, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa beda rasyidun, mahdiyun, Apa beda Rasid dengan Mahdi? Apa beda Rusdun dengan Hidayah? Jawabannya, sebagaimana tadi telah saya isyaratkan, Rusdun adalah as-sawab fil amal, sedangkan Hidayah adalah as-sawab fil ilmi. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di Jami' Ulum Al-Hikam ketika mensyarah dan menjelaskan hadis Irbad bin Sariyah. Maka mereka, para pengganti Nabi SAW tersebut adalah Rashidun, adalah orang-orang yang benar amalnya. Mereka adalah orang-orang yang beramal, kiat beramal, kiat beribadah, beramal saleh, dan amal yang mereka adalah amal yang benar, ya, sesuai dengan apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Nabi SAW. Dan mereka adalah Mahdiun, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar. Maka dengan dua gelaran ini, maka terbebaslah mereka dari sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah Rasidun, ya, tidak sebagaimana Yahudi yang tidak beramal, meskipun berilmu yang benar. Dan mereka adalah Mahdiun, dan dengan ini maka mereka terbebas dari sifat Nasrani yang tidak memiliki ilmu yang benar. Mimba'di setelah wafatnya Nabi SAW, siapa itu Khulafa Rasyidun, pengganti Nabi yang statusnya Rasyidun Mahdiun? Jawabannya, minas sahabah, yaitu seluruh para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik. Maka di sini disampaikan bahasanya Khulafa Rasyidun itu maknanya adalah sahabat. Di sini disampaikan Khulafa Rasyidun itu maknanya adalah sahabat. Mereka lah para pengganti Nabi SAW dalam dakwah, dalam ilmu, dalam jihad, dan yang lainnya. Mereka yang menggantikan Nabi. Ya, tugas dan peran Nabi untuk berdakwah, mengajar, dan tugas-tugas kenabian. Ya, dan tugas kenabian yang pokok adalah berdakwah dan mengajar. Dan menjadi teladan. Maka di sini disampaikan bahwasanya Khulafa Ar-Rasyidun tidak terbatas hanya pada empat khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun Khulafa Ar-Rasyidun adalah seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling pokok, tentu yang paling pokok, yang paling mulia di antara seluruh para sahabat adalah empat Khulafa Ar-Rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik. Maka mengikuti para sahabat itu ada dua macam. Ada yang tabi'ina lahum bi ihsan, dan ada orang yang tabi'ina lahum bi isa'atin. Ada orang yang mengikuti para sahabat dengan baik tanpa membuat bid'ah, tanpa mengada-ada, namun ya, apa adanya, seperti itu sahabat berakidah, mereka berakidah. Seperti itulah ibadah yang diajarkan oleh sahabat, maka seperti itulah mereka beribadah. Dan ada orang yang mengikuti para sahabat di saatin dengan jelek, dengan mereka tambahi, dengan kreasi-kreasi baru, yang tidak pernah diajarkan oleh sahabat. Demikian penjelasan Ibnu Utsaimin di Syarah Al-Usul min Ilmi Usul. Maksudnya, orang yang mengikuti para sahabat ada dua macam. Ada orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan, dan ada orang yang mengikuti sahabat bi isa'ati. Wadzalika, dalam hal tersebut, maka kewajiban seorang hamba dalam beragama kewajiban hamba dalam beragama. Gimana sih beragama yang benar? Jawabannya adalah mengikuti qaul Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti sahabat. Mengikuti jalan sahabat. Tidak menyimpang dari ijma' sahabat. Tidak keluar dari kesepakatan para sahabat. Inilah orang yang berada di atas jalan yang benar. Ya, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ya, berjalan di atas jalan para sahabat dalam masalah akidah, dalam masalah ilmu, dalam masalah amal. Berusaha mencontoh mereka dengan baik. Wadzalika dalam hal tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bil bayyinati wal huda, dengan beberapa petunjuk dan penjelasan yang detail tentang hak dan batil. Dan Allah wajibkan atas semua manusia untuk beriman dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya lahir dan batin. Allah berfirman, "Qul katakanlah wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk semua kalian." Maka perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu terkadang adalah perintah yang khusus hanya untuk Rasul, namun terkadang perintah tersebut berlaku untuk Rasul dan berlaku untuk umatnya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbinnas, maka ini perintah Allah untuk Rasul dan umatnya. Ya, maka di antara contoh perintah Allah yang itu khusus hanya berlaku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ditiru oleh umatnya adalah perintah di sini. Tidak boleh ada manusia mengatakan selain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Ini hanya khusus, perintah ini adalah perintah yang spesial hanya untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sekalian manusia, sehingga aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Maka Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah untuk semua manusia. Bahkan kita katakan untuk seluruh manusia dan jin. Dan kalimat ini bahasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh manusia adalah bantahan untuk dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama adalah Sufiyah yang beranggapan bahasanya orang yang telah sampai makam tertentu dari mereka, maka orang yang sudah sampai makam tersebut maka mereka boleh keluar dari kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah tidak lagi terikat dengan hukum yang dibawakan dan ditetapkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu yang tidak benar, karena seluruh manusia terikat dengan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada satupun orang yang keluar, semua manusia. Ini Rasulullah, ilaikum jami'an. Semua kalian. Apapun makomnya, apapun kesolehan orangnya, semuanya terikat dengan kerasulan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk orang-orang liberal yang beranggapan bahasanya syariat Islam itu hanya untuk manusia masa silam, hanya untuk orang Arab, tidak berlaku untuk orang Indonesia, sebenarnya tidak benar. Sebagainya adalah ucapan kekafiran, karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah untuk manusia jami'an, semuanya. Baik yang Arab ataupun bukan Arab, masa silam, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Alladzi, Allah adalah zat yang milik Allah, kerajaan langit dan bumi, tiada. Karena dialah pemilik langit dan bumi, maka tiada sesembahan yang disembah melainkan dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian, wahai sekalian manusia, kepada Allah dan utusannya, seorang nabi yang ummi. Seorang nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimati, dan nabi tersebut adalah seorang yang beriman dengan Allah dan firman-firman Allah. Wattabi'uhu, maka ikutilah dia. Maka manusia semua punya kewajiban untuk beriman dengan Muhammad. Bagaimana tadi kita baca, fa'aminu billahi wa rasulih. Dan semua manusia punya kewajiban untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia. Maka semua manusia kewajiban untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti si A dan si B, Syekh fulan, si A, si ini dan Syekh itu, dia jadi pengikutnya, jadi pembelanya. Nah, yang babi buta, tidak. Semuanya yang diperintahkan kita untuk fanatik dan jadi pengikut yang setia adalah mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'alakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Maka orang yang mendapatkan hidayah siapa? Adalah orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikuti, maka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab hidayah. Dengan sebab hidayah, maka orang itu belajar hadis kemudian mengamalkannya, maka ini adalah sebab hidayah. Maka sebab dan jalan menuju hidayah ada dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pada mengikuti yang lainnya. Adapun mengikuti yang lainnya yang ternyata jalan yang ditempuh oleh manusia yang lain tersebut adalah jalan yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah jalan yang mengantarkan pada kebalikan dari hidayah, yaitu kesesatan. Al-A'raf ayat 158. Wibit. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhaddiyina. Al-mahdiyina. Al-mahdiyina min ba'di. Tumsiku biha. Tamasaku biha. Tamasaku biha wa'andu alaiha bin nawajidhi. Wa iyakum datatil umuri. Wa innaku lamuh datatil bin'atun. Wa kula bin'atin dolalatun. Wal khulafa'ur rasyidiyuna. Hum alladina khulafu nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bil ilmi nafis wal amali sholih. Wa haqqun nasi bihadal wakfi humus sahabatu radiyallahu anhum, fa inna allaha saruhum bi sohbati nabihi sallallahu alaihi wasallam, wa ikamati dinihi, walam yakunillahu ta'ala liyakhtaro wa huwa al-alimul Hakimu di sohbati nabihi illa manhum akmalun nasi imanan wa arjahuhum mukulan wa akwamuhum amalan wa amdahum azman wa ahdahum tarikon fakanu ahakun nasi ayut tabamu ba'da nabihim sallallahu alaihi wasallam wa min ba'dihim a'immatid dini alladziina urifu bil huda was-salihi. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum, di mana ilzamu adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin mahdiyyin min ba'di setelah wafatku. Tamassaku biha, dalam kalian berpegang teguh dengannya dan menggigitnya dengan gigi geraham, karena itulah gigitan dan berpegangan yang paling kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah dari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan dalam masalah agama itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan, diingatkan oleh Tirmidzi. dikomentari sebagai hadis Hasan Sahih dan Abu Dawud dan yang lainnya. Siapa itu Khulafa' Rasyidun? Ibnu Taimiyah menjelaskan bahasanya Khulafa' Rasyidun mereka adalah orang-orang yang menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu yang manfaat dan amal saleh. Mengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu, mengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan agama ini, itulah Khulafa' Rasyidun. Wahkunas dan manusia yang paling berhak untuk mendapatkan predikat ini Khulafa' Rasyidun al-Mahdiyun adalah para sahabat, seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pilih mereka untuk menjadi orang yang menegakkan agama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memilih dan dia adalah zat yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana untuk menjadi sahabat nabinya kecuali manusia yang paling sempurna imannya, paling kokoh akalnya, paling lurus, paling benar, tidak belak-belok amalnya. Wa amdahum azman, dan orang yang paling hebat, paling kuat tekadnya, apa yang jadi tekadnya itu diamalkan, bukan cuma sekedar tekad, niat, namun tidak pernah jalan-jalan. Amdahum, orang yang menjalankan dan melaksanakan apa yang jadi azam dan tekad mereka. Dan orang yang paling paling benar jalannya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memilih, dan dia adalah zat yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, tidak mungkin memilih untuk jadi sahabat nabinya kecuali orang yang paling top, orang yang paling hebat dalam masalah ilmu, dalam masalah iman dan seterusnya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya siapa yang mencela sahabat, maka pada hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencela sahabat, pada hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Syiah yang mencela sahabat, maka pada hakikatnya maka bantahannya dan ini adalah celaan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Zat Maha Tahu? Kalau memang orang ini adalah orang-orang yang bejat, orang-orang yang busuk, untuk apa? Bagaimana mungkin bisa-bisanya Allah pilih untuk jadi sahabat kekasihnya? Itu satu hal yang sangat-sangat aneh. Maka siapa yang mencela para sahabat, bahkan seluruh para sahabat, pada akhirnya dia mencela ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dia beriman dan yakin bahwasanya Allah tidaklah memilih untuk kekasihnya kecuali manusia-manusia yang terbaik setelah kekasihnya. Fakanu ahakun nasi ayat taba'u, maka mereka adalah manusia yang paling berhak untuk diikuti setelah Nabi mereka, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita lihat ditegaskan kembali bahasanya yang dimaksud dengan Khulafa' Rasyidin adalah seluruh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh mereka lah Khulafa' Rasyidin. Seluruh mereka adalah Rasyid dan seluruh mereka adalah Mahdi. Seluruh mereka adalah orang-orang yang memiliki amal yang benar, dan seluruh mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar. Maka mereka adalah manusia yang paling berhak untuk diikuti setelah nabinya, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan manusia setelah para sahabat, maka yang paling layak untuk kita jadikan teladan adalah para a'immatuddin, para imam. Orang-orang yang jadi imam, jadi letih kalintara hidayah di tengah-tengah umat. Ya, mereka lah imam madhab yang empat dan sebelumnya para ulama-ulama besar di zamannya masing-masing, Sufyan Thawri, Sufyan Uyayna, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya. Alladzina urifu fil huda wa shalah, mereka itulah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang berjalan di atas hidayah. Mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang saleh di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana anil hamdulillahi wa fil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.